نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang berbahagia. Siang hari ini persis selesai tuntas salat zuhur kita. Oleh Allah kita diperkenan dengan kekuatan, mudah-mudahan berkah. Dengan kekayaan, mudah-mudahan menjadi berkah. Dengan ilmu dan kemauan, mudah-mudahan semuanya menjadi jalan berkah dari Allah. Untuk sebentar berduduk sebelum meninggalkan tempat ini menyelesaikan tugas kita yang berikutnya. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang berbahagia, hari ini hari Senin 4 Safar 1429 Hijriah. Tentu dengan penuh rasa syukur, penuh senyum, kita lewati hari ini dan sudah lepas tengah hari. Mudah-mudahan sukses. Tadi kita lewati hari kita hari ini dengan amal ibadah. Amin. Hadirin anu mulia, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akhir dari pernyataan Allah dalam ayat ini bahwa kebanyakan manusia tidak tahu. Bahkan kita yang sudah mengaku muslim pun tidak cukup sadar bahwa kita sudah berada dalam sebuah agama yang hanif, yang keyakinannya lurus, benar. Dan agama ini diturunkan sesuai fitrah ciptaan Allah atas diri kita. Hamba Allah yang berbahagia, karena itu Allah menyatakan dzalikad dinul qayyim, inilah Islam, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang sesungguhnya. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah dicelupkan buat seluruh makhluk Allah yang telah diciptakannya. Fitrah itu adalah kebenaran yang tidak bisa disanggah dan disangkal oleh hanya sekedar akal atau kebenaran ilmiah atas dasar empirik. Sebuah kegiatan yang tentu sering menjadi bukti dari kebenaran sebuah ilmu. Hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itu saya ingin menarik sebuah garis dari fitrah yang dinyatakan Allah dalam ayat ini. Secara makro Allah menyebut awal dalam surat Ar-Rahman misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Dia Allah yang telah meninggikan langit kemudian meletakkan timbangan. Saya ingin menyampaikan tawazun yang Allah isyaratkan dalam ayat ini. Maka kemudian begitu Allah menyimpan timbangan raca itu, tanda sebuah keharmonisan alam ciptaan milik Allah. Secara makro Allah menyebut as-sama. Agar apa Allah meletakkan raca itu? Allah tathgaw fil mizan. Agar dalam hidup kita, kita tarik secara mikro dalam diri kita. Kita harus selalu menjaga keseimbangan diri kita. Kita harus jaga neraca keseimbangan diri. Allah berfirman kemudian dalam ayat 9 surat itu, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Karena itu dirikanlah neraca itu dengan seimbang, dengan baik dan adil. Wa la tukhsirul mizan. Jangan sekali-kali kalian merugikan neraca kalian. Karena yang terjadi adalah kerugian dan kehancuran. Kalau hanya sebuah kerugian di dunia sementara, masih mungkin tidak seberapa, masih bisa ditebus dengan sebuah usaha lain. Tapi kalau sudah kehancuran, tidak ada harapan bisa kembali ajeg seperti semula. Hamba Allah yang berbahagia, maka alam kosmos, langit dengan segala dimensinya sudah Allah ciptakan dengan kemahadahsyatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu harmoni, dia begitu seimbang. Gerakan cepat percepatannya, hubungan satu sama lain, tarik menariknya amat seimbang. Dan mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari ini, dalam ibarat sebuah oase dalam kehidupan kita, saya hanya ingin untuk menjelaskan kata ini, memberi isyarat bahwa diri kita ini terdiri atas tiga saja unsurnya. Yang pertama fisik, yang kedua akal, pikiran, ratio, dan yang ketiga adalah rohani kita, jiwa kita. Kita saksikan banyak orang yang sakit, tidak sehat. Fisiknya mungkin sehat, gemuk, gendut, tidak ada penyakit satupun, makmur. Tapi jiwanya tidak seimbang, jiwanya kering, kerontang. Maka kekuatannya menjadi tidak berkah, dia bunuh orang karena urusan 100 ribu, karena urusan dicaci maki, karena urusan tidak puas. Saya ingin menarik bahwa sebetulnya isyarat ada banjir di negeri kita, sakit yang terus menerus seperti tidak ada kunjung akhir, semuanya sebetulnya ketidakseimbangan yang kita buat karena perilaku kita sebagai manusia. Terlalu besar kalau contohnya adalah alam makrokosmos ini. Saya ingin memberi contoh alam mikro diri kita saja. Kita sering hanya terpaku berpikir tentang fisik kita, padahal fisik kita amat terbatas kekuatannya. Surat Al-Ahqaf ayat 16, Allah mengisyaratkan bahwa 40 tahun adalah usia nihayatul umri. Akhir umur ketangguhan seorang anak manusia, normalnya pada usia 40 tahun. Ketidakseimbangan dosa selama ini dari 0 tahun sampai 40 tahun masih bisa ditolerir oleh metabolisme tubuh kita. Makan yang terlalu banyak masih bisa dinetralisir oleh tubuh kita yang masih cukup baik dan cukup elastis. Tapi jangan harap di atas usia 40 tahun itu bisa terjadi. Yang terjadi adalah kehancuran, penyakit akut yang sulit akan disembuhkan. Saya dengar dari teman-teman yang sudah pensiun, kalau sudah tua agak sedikit berubah, temu teman-teman sebaya, kalau berjumpa satu sama lain, yang dibicarakan tiada lain, paling soal cucu, kemudian yang kedua soal penyakit. Gimana gulanya? Gimana kolesterol? Gimana? Itu gak ada beranjak dari soal lain. Soal cucu, kebanggaan hidup, kemudian penyakit, dan menyita banyak, bahkan pendapatan pensiunnya, kemudian untuk purchasing obat. Semakin besar pendapatannya, kemudian tersedot oleh beli obat ini itu. Tidak mustahil kemudian di ruang keluarga tengah rumah ada sebuah meja yang isinya atasnya cuma kumpulan obat. Karena jiwanya gersang, kemudian rentan sekali terhadap tugas para marketer. Satu saja orang nawarin obat, dibeli. 10 orang nawarin obat, 10-nya dibeli. Dia hanya mengumpulkan obat, tenang hanya baru mengumpulkan obat. Hamba yang berbahagia, untuk fisik ternyata Allah hanya mengisyaratkan 3 kali kita boleh makan. Pagi itu pun ringan, siang berat, sore ringan lagi. Kalau yang masih muda mungkin ringan, berat. Tapi di atas 40 tahun sudah tidak mampu lagi sore diberi makan nutrisi berat. Paling-paling makan ringan tanpa nasi. Mengapa fisik kita sudah tidak seelastis dulu lagi? Kita harus jaga keseimbangannya. Dalam surat Al-Baqarah 168, Allah merintahkan bukan kepada orang mukmin, bukan kepada orang muslim. Allah menyatakannya, ya ayyuhan nas, hei manusia, semua, baik yang muslim, yang non-muslim, siapapun mereka, ciptaan Allah manusia, yang punya pikir sebagai manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia semuanya, tanpa kecuali kalian, kulu, makanlah. Tidak boleh kita tidak makan, karena makan itu perintah dari Allah. Makanlah kalian, tapi ingat, mimma fil ardi, dari apa yang dieksplor dari bumi ini. Mimma, santri menyebut mimma itu litab'id, sebagian. Persoalannya kemudian, sebagian bagi setiap orang pasti berbeda. Pakai ukuran siapa yang dipegang? Ukurannya adalah ukuran ahli gizi dan ahli kesehatan. Maka rajinlah kita bertanya bagaimana kandungan darah kita, diri kita, dan sebesar apa nutrisi yang harus kita masukkan supaya jadi seimbang dalam diri kita. Mimma fil ardi, Karena itu kalau kita langgar kulu washrobu wala tusrifu, kata Allah, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Mengapa tidak boleh berlebihan? Li'anna fil israf, karena dalam israf itu ada musibah. Dalam israf itu ada penyakit. Dalam kelebihan makan itu ada potensi yang akan menghancurkan kita di kemudian hari. Itulah ketidakseimbangannya. Maka dalam ayat Al-Baqarah 168 tadi, kenapa kemudian tiba-tiba ketika Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halal dia, kemudian thayyib, dia bergizi, tapi kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti itu jalan setan, langkah tipu daya setan. Karena ternyata makan banyak itu adalah godaan setan. Rasuk, kerasukan kita, tamak rakus dalam diri kita. Maka ketika kita makan tidak mau kehabisan oleh orang lain, kita ambil banyak-banyak. Sudah tidak normal lagi pikiran kita, maka kita ambil melebihi kapasitas perut kita. Maka yang ada adalah kemudian merasa rugi karena makanan sudah diambil, sudah dibayar. Kalau tidak dihabiskan, dia rugi, maka dihabiskan. Dia ikhlas, dia rela dirinya hancur dengan penyakit daripada dia buang jadi mubazir. Jadi simalakama, karena tidak jalan. Hadirin berbahagia. Fisik kita perlu nutrisi. Kalau tidak diberi nutrisi, kita berdosa. Dalam memberi nutrisi yang terbaik adalah harus seimbang. Maka De Amato menulis ada sebuah gaya hidup yang sehat, katanya berdasarkan gaya golongan darah. Menurut hemat saya, kalau kita sudah benar menjaga keseimbangan, kita memberi nutrisi kepada fisik kita, maka makanan apapun kalau itu substansinya halal dan cara mendapatkannya halal, boleh dimakan asal seimbang. Maka kalau sudah terjadi ketidakseimbangan, ketimpangan dialami, maka harus disiasati kemudian. Damato menyebut harus sesuai makan dengan golongan darah kalian. Tapi Rasul tampil mengatakan sumu tasihu, untuk dosa kalian maka kalian bisa tebus, katanya, selain lari pagi tiap hari untuk membakar apa yang sudah kita timbun tempo hari, harus saum Senin dan Kamis agar kegiatan kalian tidak terganggu. Tapi ternyata belum menjadi solusi Senin Kamis itu, maka Rasul mengisyaratkan sehari kenyang sehari lapar, sehari kenyang sehari lapar. Itulah saum Daud. Kalian kalau saum Daud, sabda Nabi, penyakit apapun bakal sembuh asal yakin pada Allah di atas sebuah keyakinan. Keseimbangan tawazun itu diisyaratkan dalam Quran. Begitu kita tidak jaga equilibrium kehidupan kita, maka yang terjadi adalah saling tabrakan, ketidakseimbangan diri. Maka hadirin berbahagia, di kampung saya mencatat penyakit yang terjadi adalah penyakit hepatitis karena asupan kurang, kerja banyak. Cenderung mereka menjadi cepat tua. Di kota ketika makmur seseorang menjadi berbalik, penyakitnya bukan hepatitis tapi diabetes. Diabetes adalah ketika asupan berlebih, gerakan kurang. Terlalu senang, gaji terlalu besar, gerakan tidak ada, cuman makan tidur tidak tanpa gerakan yang lain. Hadirin berbahagia, maka kemudian penyakit sudah mulai. Gula adalah indung dari segala penyakit yang ada. Ketika tidak seimbang, tidak disolusi dengan gerakan yang tepat dan proporsional, dan tidak disolusikan dengan saum, maka kita akan sakit. Kalau sudah sakit, Pak, hadirin berbahagia, Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat bagi keluarga, bagi orang lain? Tidak ada. Kita hanya dibangsal saja. Dan pikiran kita pun bakal kalut. Orang yang sakit jalan tidak akan pernah tenang. Selalu harus didampingi oleh orang lain atau saudaranya. Di mana dia berada, dia menjadi tidak tenang. Jiwanya rapuh. Yang kedua, yang harus kita jaga keseimbangan adalah akal kita. Saya punya contoh, nyata contoh ini. Seorang sahabat, teman, setelah pensiun dari PNS, 3 tahun kemudian, dia mengalami mati otak. Dia pikun. Saya urut, ternyata kesalahannya ada pada anak-anaknya. Anak-anaknya sukses yang 7 orang itu. Dibesarkan, dididik, diberi modal oleh ayahnya yang sukses juga di bidang pekerjaan, berkarir. Tiba-tiba anaknya bilang, "Pah, papa sudah cukup berjuang puluhan tahun buat kami. Papa mengais rezeki buat kami, membesarkan kami, mendidik kami, bahkan kami sekarang sudah jeneng, sudah makmur. Masing-masing tiap orang dari anak papa sudah punya 2 mobil. Maka kami sudah senang. Sekarang kami ingin berbalas jasa pada papa. Mohon papa tidak lagi pikir apa-apa mulai hari ini. Semua kami sediakan, Pak. 5 juta di rekening papa akan kami kirim tiap bulan. Papa enggak usah ngapa-ngapain. Rumah yang besar ini akan diurus oleh 5 orang pembantu. apa mau kemana jalan, gak usah pakai jalan kaki, mobil disediakan dan ada supirnya. Hatta ke Carrefour sekalipun tidak diperkenan oleh anaknya, cukup di rumah saja. Maaf, papa pokoknya diam saja, makan cukup segala macam. Bapak tahu, ketika otak tidak diberi nutrisi, ilmu dan pekerjaan, orang cepat sekali mati dan dia menjadi pikun. Satu saat saya datang, sebelum lagi 3 tahun dia pensiun, anak yang 7 itu tidak dikenalinya. Begitu datang, siapa kamu? Andi. Siapa Andi? Anak papa. Oh iya. 2 menit kemudian bertanya lagi. 2 menit kemudian bertanya lagi. Ada sebuah kasus umur 78 tahun. Seorang Edi namanya. Sahabat saya juga. Tapi kemarin sudah dipanggil Allah. Allahu yarham. Dia mampu nyetir bolak-balik Jakarta-Bandung. Bandung-Jakarta. Dan sebelum meninggalnya, dia berambisi. Ingin menunjukkan bahwa dia kuat. Ini yang saya sebut israf, kelewatan. Dia ingin nyetir dari Bandung ke Palembang. Ustaz, saya masih cukup kuat. Saya mau nyetir dengan teman. Tapi kalau capek saya istirahat. Saya mau ke Palembang. Saya bilang, Pak, sudah keterlaluan ini. Bapak nyetir selama ini untuk dalam kota dan mungkin Jakarta paling jauh. Itu sudah profesional. Sudah bagus, sudah pas ukurannya. Karena nyetir itu sebuah pekerjaan nutrisi otak, nutrisi fisik. Dia ada respon otak, respon tangan, kaki, semua bekerja. Masih cukup bagus. Bapak sampai 78 tahun sekarang bertahan. Itu karena pekerjaan otak diberi. Hadirin berbahagia, ketika diberhentikan itu semua, maka otak kita akan mati. Apa yang diharapkan dari otak yang mati? Tidak ada. Dia mengingat dirinya pun tidak mampu. Keluarganya tidak mampu diingatnya. Allah menjamin bagi mereka yang terus mengucurkan ilmu di otaknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Pasti Allah senantiasa mengangkat derajat orang yang beriman sebagai landasannya dan dia berilmu tinggi. Maka bagus, setelah pensiun ada sebuah pekerjaan untuk menjadi pekerjaan otak dan akal kita. Maka bagi sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban dipatok minimal 1 kali. Bapak-bapak, nanti ibu-ibu dapat transfernya, yaitu setiap hari Jumat. Bapak-bapak harus mendengarkan khutbah Jumat. Sampai agama harus mengikhlaskan 2 rakaat salat zuhur itu diganti dengan 2 kali khutbah. Cuman persoalannya setan lagi. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Begitu imam naik mimbar, azan masih dikumandangkan, mata sudah terpejam dan tertidur. Bangun-bangun ketika komat. Nutrisi mana yang diberi untuk otak kita? Lagi-lagi tidak dapat nutrisi, padahal nutrisi wajib yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku sekarang banyak bertebaran, televisi acara banyak, kita banyak pilihan buat kita. Mana yang jadi nutrisi otak, mana yang jadi hanya sia-sia saja penghantar setan masuk ke dalam diri kita. Maka Allah menjamin bila kita benar beri nutrisi yang baik pada otak kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketiga, hadirin berbahagia dan hadirat, adalah ruhani kita. Saya khawatir negeri kita yang seperti sulit beranjak dari sakit yang parah ini, sebetulnya berpuncak adalah pada ruhaninya yang gersang. Karena dia tidak kentara, tidak kelihatan, sering kita hanya terpaku pada fisik saja. Padahal kalau fisik diberi makan 3 kali sehari, itu pun yang masih di bawah 40 tahun. Maka ruhani Allah mengajarkan pada kita 5 kali minimal harus diberi makan. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh adalah nutrisi wajib bagi jiwa kita. Maka bapak hadirin berbahagia dan ibu, kalau kita pakai mata batin, banyak orang yang sehat di negeri ini secara fisik, tapi sebetulnya secara ruhani tidak sehat, dia sakit. Jiwa yang sakit tidak akan bisa menyimpan energi sabar, energi ikhlas, enggak punya mereka. Menghadapi persoalan hidup sedikit saja sudah kalut. Ujung-ujungnya membunuh orang, ujung-ujungnya mutilasi, ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya membuat ketidakseimbangan negeri. Ujung-ujungnya hanya membuat kehancuran, ujung-ujungnya al-munkarat yang dilakukannya. Hadirin berbahagia. Karena itu dalam surat Ar-Ra'd 28, Allah menyiapkan nutrisi buat ruhani kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman mantap di dadanya kepada Allah, maka dia akan tenang tentram jiwanya dengan berzikir kepada Allah. Maka Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan menyebut Allah kita bakal tenang dan tentram. Hadirin berbahagia, saya pernah mencontohkan mungkin di tempat ini atau tempat yang lain. Baru melihat dan mendengar nama seseorang yang kita banggakan disebut, kita sudah bangga dan kita senang. Atau orang yang kita cintai disebut namanya di depan kita, atau kita sering menyebut nama itu karena kita suka. Satu contoh, ada satu saat mungkin ada keluarga kita. Ketika istrinya hamil besar 9 bulan, tinggal di sebuah perumahan baru yang belum banyak penduduknya, baru punya 3 tetangga. Yang paling dekat adalah orang Ciamis yang punya Innova baru. Ketika keluarga muda ini istrinya hamil besar 9 bulan, dia sudah mulai gelisah. Bagaimana caranya untuk turun ke bawah, ke kota sana untuk menghantarkan istri ketika hendak melahirkan. Maka kalau istrinya melapor mules, dia sudah stres berat. Aduh, gimana caranya ini mah, jangan dulu mules lah. Kalau mau melahirkan besok saja pagi, gampang cari becanya. Angkot bisa disewa. Tapi tidak bisa begitu, Pak. Akhirnya 2 hari itu dia stres berat. Satu saat Pak Haji sebelah rumahnya yang orang Ciamis itu datang, baru dengar klaksonnya saja, mah, Pak Haji Edi sudah datang. Alhamdulillah, bahagianya seperti apa dia mendengar ada peluang dapat pertolongan. Padahal dia masih belum minta izin untuk pinjaman. Sudah bahagia, mah, biar sebentar, aku mau temui Pak Haji dulu. Keluar rumah dia buru-buru, dibukakan pintu garasinya. Lalu dia bilang sama Pak Haji, Pak Haji, boleh enggak saya berharap? Berharap apa? Istri saya hamil besar, mungkin dalam malam ini atau besok melahirkan. Saya mohon, bisa enggak pinjam mobil? Ketika Pak Haji mengatakan, jangankan jam segini baru jam 12, jam 3 pagi Anda beritahu saya mengantarkan istri Anda ke tempat persalinan, saya bersedia. Enggak usah orang lain yang nyetir, biar saya yang nyetir. Setengah menyembah, dia berterima kasih kepada Pak Haji itu. Sudah bahagia, sempurnalah kebahagiaannya. Baru bertetangga sama Pak Haji yang baik. Lalu dia bilang ke istrinya, mah, kalau mau lahir sekarang boleh, sudah ada bantuan dan pertolongan. Hadirin berbahagia. Apalagi ketika kita menyebut nama Allah, dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya, tidak ada persoalan berat yang tidak ada jalan keluarnya. Semua Allah kasih jalan keluarnya. Hadirin berbahagia. Ternyata zikir tidak hanya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seorang teman ustaz senior dari saya, lebih tua dari datang tiba-tiba ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, kiai ada apa kiai? Jangan berisik-berisik. Kenapa? Ayo kita jalan. Kenapa? Kemana pak kiai? Terserah anda, katanya saya ikut sama anda saja. Tolong beri nasihat saya sepanjang jalan. Loh, kenapa? Harusnya anda beri nasihat pada saya. Tidak, hari ini saya butuh nasihat dari anda, hatta anda yang lebih muda dari saya. Karena hidup saya mungkin lagi gamang nih. Hadirin berbahagia, ustaz pun manusia, kiai pun manusia. Satu saat mungkin sedang turun itu imannya, satu saat mungkin godaannya begitu besar, begitu dahsyat, dia perlu juga nasihat. Maka minta nasihat, mendengarkan nasihat adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang teman sekarang sudah pensiun. Satu saat dia samper saya ke rumah. Ustaz ada di rumah, dia telepon, saya bilang ada. Bisa ikut saya? Boleh. Dia muter-muter ajak kota Bandung. Mau apa? Anda ceramah saja, biar saya nyetir. Ceramah, akhirnya diajak ke rumah makan. Tapi hari berikutnya ternyata dia ajak saya bukan untuk muter-muter kota. Dia ajak saya ke Tasikmalaya. Saya bilang, mau kemana kita ini? Saya mau pulang ke rumah saya, Ustaz. Dia sambil setengah menangis. Ada apa rupanya? Saya perhatikan dia memang lagi gelisah. Dia belum terbuka kepada saya. Akhirnya dia masuk ke rumahnya. Dia hampiri bundanya yang sudah tidak berdaya, punya sakit gula dan tidak berdaya, tidak bisa bergerak dari tempat duduknya. Pak, hadirin berbahagia, dia hanya tidur di pangkuan bunda terkasih. Lalu ibunya itu mengurut-urut kepalanya. Dia tertidur. Saya yakin dia tertidur karena terdengar dengkuran. 10 menit dia tertidur, kemudian bangun seperti kaget. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, dia cium ibunya. Lalu dia bilang, Ustadz, kita pulang ke Bandung. Saya sudah merasakan ketenangan dahsyat luar biasa. Termasuk zikir kepada Allah ketika kita datang menjumpai orang yang amat kita cintai dan kita hormati. Maka Ibnu Mas'ud menyebut, pandangan anda kepada ulama dengan penuh rasa respek dan hormat bagian dari ibadah. Huwa ibadah, dia bagian dari ibadah. Ketika kita mendapat ketenangan, bahkan tidak jarang orang, bapak ibu sekalian berbahagia, ketika baru pulang haji, ada yang sudah, bukan baru pulang, dia sudah 5 tahun berhaji, gelangnya masih cukup pageuh dipakai di tangan. Saya tahu beliau hajinya 5 tahun yang lalu, tapi gelang hajinya masih dipakai. Barangkali bagian dari zikir cara dia adalah mengingat Mekah ketika dia lihat gelang itu. Tidak jadi musyrik, hadirin berbahagia, itu hanya sebuah jalan. Ketika dia lihat gelang, dia ingat Mekah. Segar kembali imannya. Ketika dia ingat, dia pakai kopeah yang diberi di pasar Seng, dia ingat lagi seperti di Mekah berjalan ke Masjidil Haram. Ketika dia bertemu teman-temannya waktu seangkatan berangkat haji, dia seolah ketemu teman-teman. Ketika dia pakai sal tanda rombongannya ketika di Mekah dan Madinah, dia ingat kepada suasana Mekah. Kemudian membuat dia tersungkur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari jalan zikir kita. Jadi tidak hanya terpaku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu membuat kita menjadi tenang dalam jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Itulah bagian dari zikir kita. Allah tebarkan berbagai jalan buat kita untuk bisa berzikir. Hadirin berbahagia, dari 3 contoh ini jelas bagi kita betapa kita harus tidak boleh melanggar keseimbangan yang Allah sudah tancapkan di atas muka bumi ini. Wa wada'al mizan. Ketika sakit kita semakin akut. Hadirin berbahagia, mungkin akibat ketidakseimbangan yang puluhan tahun sudah kita rasakan. Kita tidak peduli kepada apa yang kita makan. Kita tidak peduli berapa besaran makan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Bukankah kita tahu kapasitas perut dan diri kita? Bukankah tahu kita kapasitas pikiran dan otak kita? Semua harus jaga keseimbangannya. Kalau kita jaga keseimbangan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, maka kita bakal sehat luar dalam. Sehat secara fisik dan kita tidak terpaku sama fisik. Ketika kita sudah lepas tugas purna bakti, mungkin sudah sekian tahun, tapi manfaat pikiran kita masih untuk umat. Saya menjumpai orang-orang yang usia 91 tahun. Tadi malam saya masih ceramah, ketemu sama orang yang 90 tahun, masih cukup gagah dan dia masih jelas melihat, dia masih bisa membaca. Dan dia masih bisa bermanfaat bagi keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangga bersalaman kepada orang yang lebih tua dari beliau. Beliau mengatakan dengan bahasa yang jelas, dengan rona wajah yang penuh kebanggaan, beliau mengatakan, "Tuba liman tala umuruhu wa hasuna amalu." Bahagia dan bangga hei orang yang panjang umur dan banyak amalnya. Luar biasa. Karena dia mampu menjaga keseimbangan dirinya dengan baik. Apa yang harus dia dengar, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia lihat, apa yang harus dia pikirkan, semuanya memberi manfaat bagi kehidupannya. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa menjaga keseimbangan secara mikro dalam diri kita dan kita bisa memberi banyak manfaat bagi diri kita dan keluarga kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.